atau ditolaknya suatu ibadah adalah dilihat dari sisi akidahnya, dari sisi tauhidnya. Dan yang kedua, yang biasanya kita mengambil kitab min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah, insyaallah kita akan ganti sedikit, kita mengingat terkait tentang az-zunub, terkait tentang perbuatan-perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Kita akan membaca sebuah risalah yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, khusus terkait tentang bab taubat, akan tetapi kita ambil bab-bab tertentu, ya. Tidak semuanya kita baca, tapi kita ambil bab-bab tertentu. Walhamdulillah, terkait tentang at-taubat sudah kita dengarkan bersama pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustazuna Abu Ukasa Haris Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedahnya yang telah disampaikan oleh beliau, dan insyaallah masih ada kelanjutannya. Kita akan mengambil bab terkait tentang sebab-sebab yang menjadikan dosa besar menjadi, yang sebab-sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia. Sebelumnya perlu kita nukilkan ucapan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau sedikit, saya nukilkan sedikit penjelasan dari beliau dari paparan yang sangat-sangat banyak mengenai tentang bahaya perbuatan adz-dzunub wal ma'asi. Kata beliau rahimahullah, beliau menyebutkan fabima yanbaghi an yu'lam anna dzunuba wal ma'asi tadhurru wala budda anna dhararuha fil qalbi. Kata beliau, di antara perkara yang seyogianya untuk diketahui, yang seyogianya untuk kita ketahui semua, bahwasanya yang namanya adz-dzunub, perbuatan-perbuatan dosa, wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ini akan membawa efek jelek, efek yang sangat membahayakan. Dan pasti yang namanya perbuatan dzunub wal ma'asi akan membawakan efek-efek yang sangat membahayakan. Baik efek tersebut akan mengenai hati, yaitu hati seorang hamba. Bahkan beliau menyebutkan di antara efek jeleknya perbuatan dosa bagi hati dan badan, kata beliau, qadararis sumumi fil abdani, seperti bahayanya racun bagi badan. Inilah efek jeleknya perbuatan dosa. Efek bahayanya perbuatan dosa digambarkan oleh beliau rahimahullah seperti darar sumum, seperti bahayanya racun bagi badan. Yang namanya racun barakallahu fikum bagi badan pasti akan memberikan efek-efek yang jelek. Bisa mematikan, bisa mendatangkan suatu penyakit, atau merusak salah satu sel, saraf, dan seterusnya. Ini racun. Inilah perbuatan dosa. Dibaratkan seperti bahayanya racun bagi badan. Ala ikhtilafi darajatiha fil dharar Kata beliau, tentunya tingkatannya itu berbeda-beda pengaruh jelek tersebut bagi badan. Ya. Racun yang mengenai badan seorang, ya, tentunya efek jeleknya itu berbeda-beda. Begitu juga perbuatan ma'asi wa dhunub, perbuatan dosa dan kemaksiatan itu pun akan memberikan efek jelek bagi hati seorang hamba, bagi badan seorang hamba, tentunya sesuai dengan tingkatan kemaksiatan dan tingkatan dosa yang dia lakukan. Baik efek tersebut, kata beliau, selain mengenai hati, juga madharat tersebut, kejelekan tersebut, ya, memberikan pengaruh fi dunya wal akhirah. Jadi perbuatan dosa pengaruhnya itu, pengaruh jeleknya itu juga berpengaruh terkait tentang keadaan dia di dunia dan di akhirat nanti di hari kiamat. Kemudian kata beliau, syarrun wada'un illa bisababi adz-dzunub wal ma'asi. Kata beliau, yang namanya asyar, kejelekan yang ada di muka bumi ini dan penyakit yang muncul di muka bumi ini, tiada lain kecuali sebabnya adalah adz-dzunub, perbuatan-perbuatan dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini yang seharusnya menjadikan seorang hamba menjadi introspeksi diri. Tatkala munculnya suatu syar, suatu kejelekan di muka bumi, atau munculnya suatu penyakit, kata beliau, tiada lain sababul dzunub wal ma'asi, sebabnya adalah karena adz-dzunub, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang namanya adz-dzunub dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Ibn al-Baz rahimahullah, bisa juga sebabnya adalah tarkul wajibat, meninggalkan perkara-perkara yang wajib, satu. Atau yang kedua adalah irtikabul manhiyat, melanggar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adz-dzunub wal ma'asi, munculnya dari dua perkara ini. Yang pertama adalah tarkul wajibat, meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Atau yang kedua, barakallahu fikum, yaitu seorang hamba melanggar perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya perbuatan adz-dzunub wal ma'asi. Inilah yang akan mendatangkan suatu kejelekan di muka bumi dan juga akan munculnya suatu penyakit. Sekali lagi, adalah adz-dzunub wal ma'asi. Dalil-dalilnya adalah sangat-sangat banyak. Kemudian beliau memberikan sekian banyak contoh. Kita ambil beberapa contoh saja. Kata beliau, fama ladzi akhrajal abawaini minal jannah darul ladzati wan na'imi was surur ila daril alami wal ahzani wal masaib. Sebagai contoh, kata beliau, yang pertama, apa yang menyebabkan dikeluarkannya dua bapak kita, Adam dan Hawa, dari al-jannah, dari sorga, yang merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kelezatan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, itu al-jannah. Apa yang menyebabkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dikeluarkan dari tempat yang mulia ini? ila daril alam, dikeluarkan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di muka bumi tempat yang menyakitkan, yang penuh dengan kesedihan. Wal masaib, juga barakallahu fikum, tempat yang penuh dengan berbagai macam ujian-ujian, musibah-musibah. Kita bisa menjawab di antara sebabnya adalah karena adzunub wal ma'asi. Ini satu, kita bisa mengambil pelajaran. Seorang yang tadinya berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, di atas suatu kenikmatan, kemudian Allah keluarkan dari tempat tersebut, ya, dipindah ke tempat yang penuh dengan berbagai macam masaib wal alam yang menyakitkan. Sebabnya adalah adzunub wal ma'asi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga adzunub wal ma'asi bisa menyebabkan seorang hamba yang tadinya berada di suatu kenikmatan atau di atas suatu nikmat. Nikmat tenang, aman, tentram. Kemudian berpindah dari kenikmatan tersebut, ya, muncul rasa al-khauf, rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir. Padahal tadinya berada di suatu tempat yang nikmat, di situ nyaman. Perlu diketahui penyebabnya adalah adzunub wal ma'asi. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, kata beliau rahimahullah, famalladzi akhraja iblis min malakutis samai wa taradahu wa la'anahu wa masakha zahiruhu wa batinuhu wa ja'alat suratahu aqbahu suratin wa asna'iha. Kemudian contoh yang kedua, kata beliau, apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari malakutis sama, dari kerajaan langit. Diceritakan dulu iblis bersama para malaikat fi malakutis sama, di kerajaan langit. Kemudian oleh Allah diusir dari langit, dilaknat dan dirubah bentuknya dan juga batinnya. Bentuknya dirubah oleh Allah menjadi aqbahu surah, menjadi bentuk yang sangat-sangat jelek. Wa batinuhu aqbahu min suratiha, bahkan batinnya itu lebih jelek daripada bentuknya. Barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan itu semua? Iblis yang tadinya makhluk yang mulia bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah fi malakutis sama, berada di kerajaan langit. Setelah itu diusir, dilaknat, dirubah bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa penyebabnya? Jawabannya adalah sama, adzunub wal ma'asi. Perbuatan-perbuatan dzunub, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Wa badala bil qurbi bu'dan wa bi rahmati la'natan wa bil jamali kubhan wa bil jannati naran talawwa. Kemudian setelah itu Allah, ya, merubah, mengganti keadaan iblis yang tadinya dekat dengan Allah, Allah jauhkan. Yang tadinya dirahmati oleh Allah, Allah laknat. Yang tadinya bentuknya bagus menjadi jelek. Yang tadinya berada di al-jannah, Allah masukkan ke dalam naran talawwa, nerakanya Allah yang menyala-nyala. Itu sebabnya adalah adzunub wal ma'asi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang berikutnya kata beliau, wa malladzi aghraqa ahlul ardi kullihim hatta 'alal ma'u faqa ru'usil jibal. Apa yang menyebabkan bumi ini ditenggelamkan oleh Allah, penduduk bumi seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah sehingga air itu naik sampai ke puncak-puncak gunung? Kapan ini terjadi? Yaitu menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, tatkala mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah utus kepada mereka seorang rasul, tapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mentaatinya, sehingga mereka seluruhnya ya, orang-orang kafir, tidak ada yang tersisa satupun, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan air sampai naik ke puncak-puncak gunung. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian itu adalah sangatlah mudah. Wadhalika alallahi yasir. Sehingga jangan kita beranggapan, berangan-angan, oh kita kan berada di tempat yang tenang, jauh dari wilayah banjir ini dan itu. Kalau Allah menghendaki, bagi Allah sangatlah mudah. Kita jauh-jauh dari Cina, adapun virus corona adanya di provinsi Wuhan di Cina, yang jaraknya perjalanan pesawat dengan kecepatan 900 km per jam itu ditempuh 4-5 jam. Berarti cukup jauh. Ya. Itu jarak Indonesia dengan Cina. Berarti cukup jauh. Ya. Nggak mungkin sampai ke sini. Sebagian orang mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, yang demikian itu mudah. Sehingga di luar dugaan kita, beberapa kenikmatan yang sebelumnya kita menikmati dicabut oleh Allah. Rasa tenang ya, dicabut, diganti oleh Allah. Muncul rasa takut, was-was ini dan itu. Barakallahu fikum. Kemudian contoh yang berikutnya, wa malladhi rafa'a qura lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabihu kilabihim thumma qalabaha alaihim wa ja'ala aliyaha safilaha wa ahlaqahum jami'a. Contoh berikutnya, apa yang menyebabkan negeri kaumnya Lut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat setinggi-tingginya, bahkan sampai disebutkan para malaikat itu mendengar lolongan anjingnya. Setelah itu, setelah diangkat setinggi-tingginya, dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang di atas dibalik di jari bawah, kembali dihantamkan ke muka bumi, sehingga seluruhnya itu binasa. Apa yang menyebabkan itu semua adalah adzunub wal ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, yang itu semua menjadikan kita banyak-banyak untuk introspeksi diri, memperbanyak taubat ilallah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malladhi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr. Kemudian apa yang menyebabkan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di lautan, kemudian ruhnya dikirim ke dalam neraka Jahannam? Apa yang menyebabkan itu semua? Jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi adalah adzunub, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah ya, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita memperbanyak mengoreksi diri-diri kita terlebih di masa-masa seperti ini yang Allah sedang memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin, dengan adanya wabah. Akan tetapi Nabi memberitahukan rahmatan lil mu'minin, wabah ini sebagai bala azab bagi orang-orang kafir, tapi sebagai rahmah untuk mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus menghadapinya dengan benar, sesuai dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Ini sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Adapun terkait tentang sebab-sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar, insyaallah kita bahas satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pelajaran yang kedua, Kitabut Tauhid. Jadi Kitabut Tauhidnya tetap di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatus syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan man haqqaqa tauhidah dakhalal jannata bighairi hisab. Inna qiyami fajar. Ma makna tahqiqut tauhid? Apa arti tahqiqut tauhid? Wal bida'i wal ma'asi. Penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdurrahman Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah lebih rinci lagi ya. Tapi intinya sama, yaitu khalasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki wal bida'i wal ma'asi. Artinya orang tersebut membersihkan tauhid tersebut dari yang pertama, dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan bid'ah wal ma'asi, dan dari kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang pertama di dalam surat An-Nahl 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ma makna qanitan lillah? Apa arti qanitan lillah? Hendak ya Ba Utsman. Apa arti qunut? Barakallahu fikum. Al-qunut dawamut ta'ah, artinya adalah terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah arti al-qunut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala fadilatul syekh al-alamah Salih ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Munasabatul ayatil ula lil bab annahu wasafa khalilahu bihadihi sifat alati hiya al-ghayatu fi tahqiqit tauhid. Kata beliau bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wasafa khalilahu, telah mensifati khalilahu, kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, bihadihi sifat, dengan sifat-sifat yang ada di atas ini. Apa saja? Yang pertama disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam annahu kana qudwatan fil khair, sebagai qudwah, contoh dalam kebaikan. dikarenakan kesabaran Nabi Ibrahim di dalam menegakkan tauhid dan yakinnya beliau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua adalah dawamu ta'atihi ala Allah. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, kana mu'aridan anisyirki wa muqabilan ala Allah. Orang yang senantiasa meninggalkan kesyirikan dan menghadapkan dirinya kepada Allah, itu mentauhidkan Allah. Dan yang keempat, bu'duhu anisyirki, jauhnya beliau dari kesyirikan dan berlepas diri anil musyrikin, berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ini empat sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita perhatikan di sini, allati hiya al-ghayatu fi tahqiqit tauhid. Yang mana dengan empat perkara ini merupakan ghayah puncak di dalam mewujudkan at-tauhid. Berarti di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Yang namanya at-tauhid ternyata bukan hanya sekedar di lisan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala kita membahas tentang fadhailut tauhid pada pembahasan yang sebelumnya, akan memasukkan seorang ke dalam jannah, yaitu tatkala seorang hamba benar-benar merealisasikan tauhid yang dibarengi dengan kesabaran, yang dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Ini tauhid harus dibarengi dengan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dawamu ta'atun lillah. Kemudian yang berikutnya harus dibarengi bu'du ani syirki wa ahlihi, menjauh dari kesyirikan dan juga pelaku-pelaku kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa qad umirna bil iqtida'i bihi fi qalihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala umirna, telah memerintahkan kita, bil iqtida'i bih, supaya mencontoh, ya, supaya mencontoh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mencontoh dari sisi yang pertama, qudwatan fil khair. Beliau sebagai qudwah, contoh dalam kebaikan karena kesabarannya di dalam menjalankan tauhid. Kemudian mencontoh dari sisi kunutnya beliau, terus menerusnya beliau di dalam ketaatan, mencontoh menjauhi kesyirikan, mencontoh berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian contoh yang sangat bagus, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, munasabatul ayati tsaniyah lil bab, anna Allah ta'ala wasafa al-mu'minin as-sabiqina ila al-jannati bi sifatin a'zamaha athana'u 'alayhim bi annahum bi rabbihim la yushrikuna shay'an min ash-shirki la khafiyyah wa la jaliyyah. Kemudian kecocokan ayat yang kedua dengan bab yang sedang kita bahas, itu di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, di antaranya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak menyekutukan, tidak menyekutukannya, yaitu tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah. Kata beliau, anallah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wasafal mu'minin, telah mensifati orang-orang yang beriman, as-sabiqina ilal jannat, yang bersegera menuju surganya Allah, bisifatin, dengan beberapa sifat-sifat yang mulia. Ini ada ayat sebelumnya yang menyebutkan sifat-sifat yang lainnya. A'zamaha atau a'zamuha athana'u alaihim, dan sifat yang paling agungnya, yang paling mulianya, yang Allah memuji mereka, diantaranya bi'annahum birabbihim la yushrikun, mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Minasyirki, dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, la khafiyya wala jaliyya, tidak pula syirik khafi yang tersembunyi, tidak pula syirik jaliyya yang nampak yang zahir. Barakallahu fikum. Jadi syirik yang khafiyya seperti ar-riya dan yang semisalnya, atau yang jaliyya, semuanya ini bersih dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka kata beliau, wa man kana kadzalik faqad balagha min tahqiqi tauhid an-nihayata wa dakhala al-jannata bila hisabin wal 'adzab. Maka kata beliau, wa man kana kadzalik, barang siapa yang keadaannya demikian itu, orang tersebut tidak menyekutukan Allah, ya, tidak berbuat syirik, baik syirik yang khafi, syirik yang kecil maupun syirik yang besar, semuanya bersih, maka sungguh orang tersebut telah merealisasikan tauhid, yang pada puncaknya orang tersebut akan masuk ke dalam jannah, ya, bi ghairi hisab wala adzab, tanpa dihisab, tanpa adzab. Inilah keutamaan at-tauhid. Kemudian kata beliau, selanjutnya beliau menyebutkan ma yustafadu minal ayatain, apa-apa faedah yang bisa diambil dari dua ayat di atas tadi. An-Nahl yang menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim. Yang kedua, Al-Mu'minun ayat 59 yang menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Faedah yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh bapak kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah sebutkan kana ummatan qanitan lillah hanifah walam yaku minal musyrikin. Beberapa sifat yang mulia. Ini keutamaan yang sangat-sangat besar, yang menjadi sebab beliau menjadi orang yang menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil 'azimah. Al-iqtida'u bih, yaitu perintah untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam fi hadhihi sifatil 'azimah, terutama pada sifat-sifat yang mulia ini. Kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Di antaranya adalah ahlu tauhid yang bu'dun anis syirki, berjauh dari kesyirikan, wa bu'du an ahli syirki, dan juga jauh memisahkan diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga, bayanus sifatillati yatimu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan tentang sifat-sifat yang mana apabila bisa terkumpul pada seorang hamba sifat-sifat tersebut, tahqiqu tauhid, akan tatkala sifat-sifat tersebut terkumpul sempurna, terkumpul padanya sifat-sifat tersebut, maka dia akan tahqiqu tauhid, akan menjadi orang yang benar-benar merealisasikan at-tauhid. Sehingga tauhid bukan hanya sekedar fi lisanihi, bukan sekedar di lisannya. Kemudian yang berikutnya, wujubul ibti'adi anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Yang keempat, wajibnya al-ibti'ad, menjauh, anis syirki, dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Wajibnya menjauh dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, dan juga wajibnya menjauh anil musyrikin. Anil musyrikin artinya dari pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatannya, dan juga diperintahkan untuk menjauhi pelakunya. Barakallahu fikum. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wal bara'ati minal musyrikin, dan juga berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, beliau menyebutkan wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Sifat seorang mu'min, di antara sifat seorang mukmin yang hakiki, sifat seorang mukmin yang sejati adalah bitahqiqit tauhid. Orang tersebut benar-benar mewujudkan, benar-benar merealisasikan at-tauhid dengan beberapa hal di atas tadi. Dengan terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bersabar di atas tauhid, mu'aridzan 'anil syirki, menjauhi perbuatan kesyirikan, dan juga berlepas diri 'anil musyrikin, dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahlu tauhid, dan menjauhkan kita dari asyirki wal musyrikin, menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan perbuatan, atau menjauhkan kita dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.